له. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Kita kemarin sampai pada bacaan ketentuan-ketentuan fa'il. Telah kita baca 4 di antaranya. Kita ulangi secara cepat. Yang pertama adalah fa'il harus selalu marfu'. Fa'il harus selalu marfu', dalam artian dengan tandanya masing-masing. Dengan tandanya masing-masing. Apakah itu dhammah, ataukah itu alif, ataukah itu wawu. Alif pada isim mutanna, wawu pada jamak mudzakkar salim. Yang jelas dia harus marfu'. Kemudian yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Fa'il harus didahului oleh fi'il ma'lum. Karena kalau nanti fi'ilnya bukan fi'il ma'lum, yaitu fi'il majhul, maka meskipun dia marfu' setelahnya, namun statusnya bukan sebagai fa'il. Namun nanti sendiri pada jenis yang kedua nanti akan disebutkan pada babnya sendiri. Untuk terkait dengan fi'il ma'lum dan fi'il majhul, fadol silakan antum melihat ke halaman yang ke-17, di situ disebutkan. Kalau fi'il majhul itu mengikuti pola fu'ila pada fi'il madhi, adapun pada fi'il mudhari mengikuti pola yuf'alu. Yuf'alu di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Nah, kemudian yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Nah, ya ini selamanya tidak, susunan kalimat itu tidak harus kata kerja kemudian fa'ilnya langsung. Nah, namun terkadang pula dipisah oleh beberapa kata. Nah, sehingga ya dilihat dari makna. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita baca kemarin, yang keempat yaitu bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Nah, siapa yang mengerjakan, kan? Seandainya idza ja'akal munafiquna, idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik. Seandainya kita bingung, ini yang pelakunya ini siapa? Apabila datang kepadamu, apabila datang kepada kamu orang-orang munafik. Seandainya kita bingung, ini fa'ilnya siapa ini? Apakah kamu atau orang-orang munafik? Maka gunakanlah pertanyaan siapa. Siapa yang datang? Yang datang adalah orang-orang munafik. Berarti pelakunya adalah orang-orang munafik. Nah, fa'ilnya adalah orang-orang munafik. Nah, kita lanjutkan ke yang kelima. Nah, tapi setelah saya perhatikan tadi, Huan, mungkin asalnya kita baca dulu nomor 6 ya. Karena nomor 5 dan nomor 6 ini sangat juga erat kaitannya. Mungkin asalnya kita baca dulu nomor 6, baru kemudian itu kita baca nomor 5-nya. Ya. Wallahu alam. Kita baca dulu nomor 6. Bila fa'ilnya musanna, yaitu dua, pelakunya dua orang, atau yakni dua, atau jama', pelakunya atau jama', maka fi'il, kata kerjanya, harus tetap dalam keadaan mufrad. Kalau pelakunya dua, tiga, atau mungkin lebih, maka fi'ilnya harus tetap mufrad. Fi'ilnya harus tetap mufrad. Seperti contoh seandainya, saya tulis papan tulis, hadarol waladani, hadarol al-waladani, waladani, waladun anak kecil, dua orang, dua anak kecil, waladan, iya kan, hadarol waladan. Antum perhatikan di sini pelakunya adalah al-waladan, jelas ya, karena memang tidak ada kata yang lain. Jelas al-walada ini marfu, fa'il marfu, wa alamatu rafi alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu ismul mutanna. Dia sebagai fa'il. Nah, perhatikan tadi, bila fa'ilnya musanna atau mungkin jamak. Jamak al-waladun adalah al-aulad. Al-aulad. Al-auladu. Bila fa'ilnya atau pelakunya musanna atau jamak, maka fi'ilnya itu harus tetap mufrad. Harus tetap mufrad. Dalam keadaan hadhara. Yang kita ketahui hadhara ini kan di dalamnya domir huwa. Iya kan? Secara apa namanya? Kalau kita pikir seolah-olah enggak cocok kalau di sini huwa, kalau di sini dua orang. Padahal di sini kan huwa satu orang. Iya kan? Nah, perlu dibedakan. Kalau fa'ilnya itu isim dhahir, fa'ilnya isim dhahir seperti ini, maka fi'ilnya harus selamanya mufrad. Harus selamanya mufrad. Namun, kalau fa'ilnya yang dhahir ini kemudian diganti dengan dhamir, jenis dhamir, baru disesuaikan. Baru disesuaikan. Kalau seandainya di sini dua orang, hadhara. Kalau dua orang, mereka dua orang, berarti hadhara, hadhara. Dengan alif. Dengan alif. Kita ganti di sini. Seandainya di sini kita lanjut ya. Fil fasli. Fil fasli. Nah. Ini kita tunjukkan. Nah. Hadharal waladani fil fasli. Dua anak itu hadir di kelas. Nah. Ini kalau seandainya fa'ilnya bentuk-bentuk zahir nampak seperti ini, maka fi'ilnya harus mufrad terus. Meskipun ini yang pelakunya dua ataupun tiga ataupun lebih. Maka fi'ilnya, kata kerjanya, harus terus mufrad. Beda kalau fa'ilnya ini dirubah menjadi dhamir. Dirubah menjadi dhamir, maka harus menyesuaikan satu, dua, atau tiga orangnya tadi. Kalau satu orang, berarti hadhara fil fasli, cukup. Karena ini satu orang, mufrad, ya kan? Kalau dua orang, tinggal mentasrif. Kalau dua orang, berarti hadhara, hadhara, ya kan? Tinggal menambah alif. Hadhara fil fasli. Kalau seandainya tiga orang, hadhara, hadhara, hadharu, ya kan? Hadharu berarti kalau tiga orang, hadharu seperti ini. Untuk tiga orang. Ini kalau fa'ilnya adalah dhamir. Namun kalau fa'ilnya zahir, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Muyassar tadi. Kalau fa'ilnya dua atau tiga atau bahkan lebih, maka fi'ilnya tetap mufrad. Tetap mufrad. Nah. Seperti dalam firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhu wa radu'anhu. Radhiyallahu anhum ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, Allah ridha kepada mereka wa radu dan mereka ridha. Ini radu pakai jamak seperti hadaru. Iya kan? Kenapa? Karena fa'ilnya adalah dhamir. Namun kalau seandainya kita rubah dengan fa'ilnya seperti al-mu'minun seandainya. Fa'ilnya dengan isim dhahir al-mu'minun. Mukminun anhu tadinya. Maka radu di sini harus dirubah dengan bentuk mufrad menjadi radhiya. Nah. Anggap ini bukan ayat ya, anggap ini bukan ayat. Nanti takutnya saya dianggap sebagai merubah-rubah ayat, tidak. Anggap ini sebagai bukan ayat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada kaum mukminin dan mereka ridha kepada Allah. Nah, di sini radu dengan bentuk jamak seperti hadaru. Kenapa? Karena fa'ilnya dhamir, yaitu wawu jamaah ini. Namun, kalau seandainya dirubah dengan penyebutan fa'il dengan isim dhahir, seperti diganti dengan al-mu'minun, maka fi'ilnya harus dimufradkan. Harus dimufradkan. Radiyya. Tidak boleh. Radul mu'minuna anhu. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau fa'ilnya musanna jamak namun dengan jenis dhahir, maka fi'ilnya selamanya mufrad. Apakah fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari? atau dengan fi'il mudhari. Contohnya di sini saya sebutkan fi'il mudhari seperti al-walidain, berarti hadara yahduru. Hadara yahduru. Yahduru al-waladani atau al-auladu waladani auladu fil fil fasli. Fil fasli. Nah, ini kalau pada fi'il mudhari'nya yahduru. Berarti pakai fi'il madhi, pakai dhamir huwa, kalau fi'il mudhari'nya juga dhamir huwa. Atau nanti kalau mu'annas juga tinggal pakai hiya pada fi'il madhi. Kalau seandainya pada fi'il mudhari pakai dhamir hiya juga. Nah, antum perhatikan di sini al-waladani isim musanna dan di sini jamak. Namun tetap fi'ilnya juga harus dengan mufrad. Sekali lagi, selama fa'ilnya itu isim apa ikhwan? Isim dhamir ataupun dhamir? Isim dhamir. Namun kalau fa'ilnya itu isim dhamir seperti ini, maka harus menyesuaikan. Kalau memang satu, berarti satu seperti ini, Rodia. Iya kan? Oh, ini isim dhamir ya. Nah, tapi kalau fa'ilnya dua, isim dhamir, maka harus disesuaikan. Baik itu pada fi'il madhi atau pada fi'il mudhari. Untuk menyesuaikan, dua, tiga, atau laki-laki atau perempuan, bisa antum merujuk kembali ke tasrifan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna. Yadribu, satu orang dia. Yadribani, mereka berdua. Yadribuna, mereka laki-laki. Tiga orang atau lebih dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau nomor 6. Jadi kita harus bisa membedakan ini fa'ilnya isim dhamir atau ini fa'ilnya adalah isim dhahir. Nah. Seperti contoh lain untuk memperjelas lagi, seperti dalam surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, ma ta'budun. Ini disesuaikan jamak kalian, ya kan? Ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, di sini dengan apa namanya? Fi'ilnya dengan bentuk jamak karena fa'ilnya bukan dhamir, ya kan? Fa'ilnya dengan dhamir, yaitu pawawu. Ini yang terakhir ini. Nah, sehingga menyesuaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang keenam. Kita baca tadi yang nomor 6. Kalau fa'ilnya itu musanna atau jamak, namun perlu garis bawahi fa'ilnya musanna atau jamak dengan syarat dari isim dhahir ya. Dari fa'il isim dhahir. Namun kalau fa'ilnya itu dhamir, maka bukan yang disebutkan dalam nomor 6 ini. Bukan yang disebutkan dalam nomor 6 ini, namun dia di luar, yaitu menyesuaikan. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya apabila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Maka mari kita baca nomor 5 kelanjutannya. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Nah, ini yang kita contohkan adalah al-waladan, al-aulad, laki-laki, iya kan? Namun kalau fa'ilnya ini mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Nah, disebutkan di situ. Yang pertama, bila fi'il madhi dengan tak mati, yaitu tak sukun, seperti rokodat solahat. Rokodat itu artinya tidur, solahat itu artinya baik, ya kan? Rokodat solahat. Nah, ini yang kita contohkan dari mudzakkar. Kalau kita contohkan dari mu'annas, seandainya al-bintani atau jamaknya adalah al-banatu fil fasli. Di sini pakai kita fi'il madhi. Pakai dengan hadara atau ya'dur. Nah, sekarang disebutkan di situ. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Yaitu yang pertama, bila fi'il madhi dengan tanda sukun. Kalau ini hadoro. Berarti kalau ini mu'annas, maka hadoro tinggal menambah apa? Tak sukun. Hadorot. Hadorot. Iya kan? Kalau apa? Mu'annas. Fi'il madhi. Kemudian yang kedua, bila fi'il mudhari dengan tak di awal fi'il. Seperti tarqudu tasluhu. Kalau di sini fi'il madhinya, kita berikan contoh lagi. Bintani atau albanat. Albanatu fil fasli. Yahduru. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk mu'annas, ya-nya diganti dengan ta menjadi tahduru. Nah. Jadi, kalau kita gabung nomor 6 dengan nomor 5 tadi, yang nomor 6 apabila fa'ilnya itu 2, 3 atau lebih, maka fi'ilnya tetap mufrad. Iya kan? Mufrad, mufrad, mufrad, mufrad, iya kan? Bukan hadara atau hadaru, tidak. Hado apa tahduru bukan tahduroni atau tahdurna atau yang lainnya, tetap mufrad. Kalau ini fi'il madhi huwa, ini fi'il mudhari. Huwa, ini fi'il madhi hiya, ini fi'il mudhari hiya. Nah, berarti berkisar antara huwa dengan hiya pada fi'il madhi atau mudhorinya. Ini apabila fi'ilnya isim dhohir ya. Kalau isimnya fa'ilnya dhamir seperti yang kita sebutkan tadi, semuanya menyesuaikan. Nah, kalau untuk nomor 5, apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus juga diberi tanda mu'annas. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, tanda mu'annasnya dengan tanda tak sukun. Kalau kita mendapati fi'il madhi ada tanda tak sukun, atau yang disebut dengan apa? Tak ta'nits, sakinah, berarti pelakunya itu perempuan. Karena ini tanda yang melakukan adalah perempuan dengan adanya tak sukun ini. Kalau dari fi'il mudhari, tanda perempuannya yaitu meletakkan huruf ta' di awal fi'il. Meletakkan huruf ta' di tanda fi'il yang menandakan ini adalah hiya. Walaupun dari sisi lain, terkadang pula tahduru ini dengan makna anta juga. Namun semua disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, dengan konteks kalimat. Sehingga ini kaitannya nomor 5 dengan nomor 6. Berarti kalau seandainya kita ambil contoh jalasa. Jalasa. Berarti kalau untuk perempuan apa, Ikhwan? Hah? Jalasa. Tinggal menambah apa? Tak sukun. Nah, jalasa. Tinggal menambah tak sukun. Kalau seandainya yaktubu. Yaktubu. Berarti ini fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, Ikhwan? Mudhari. Kalau untuk perempuan menjadi apa? Taktubu. Dengan tak di awalnya dan seterusnya. Kalau di dalam surah Al-Mumtahanah itu sedikit berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jelasnya surat apa ya? Al-Muhim. Itu untuk apa? Menandakan perempuan bisa dengan tak sukun pada fi'il madhi, dengan tak di awal kali kata pada fi'il mudhari. Kemudian kita lanjut yang terakhir nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, yaitu korban. Seseorang atau sesuatu yang menimpa padanya suatu pekerjaan, suatu fi'il. Nah, dan itu terkait dengan maf'ul bih, itu masih cukup jauh. karena dia masuk pada mansubatul asma. Cukup jauh. Ini al-muhim, ini sangat erat kaitan nomor 7 dengan nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Namun terkadang juga dipisah, apakah itu dengan pisah dengan huruf jer dan majrurnya atau dipisah dengan maf'ul bi. Nah, yang jelas fa'il itu tidak selalu bergandengan dengan kata kerjanya, kadang-kadang dipisah. Nah, sekarang al-amtilah, contoh-contoh. Hadara al-waladu. Hadara al-waladu ini contoh untuk ketentuan nomor 1. Contoh ketentuan nomor 1 dan sekaligus nomor 2. Fa'il harus marfu'. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Hadara al-waladu. Berarti kalau kita i'rab al-waladu di situ adalah isim sebagai fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Iya kan? Dari isim mufrad. Kemudian hadaratil bintu. Hadaratil bintu. Nah, dengan tambahan ta, di situ ta-nya dikasrah karena bertemu dengan dua sukun ya. Idzal talqasakinani kusirat awwaluha. Kalau bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama itu diganti atau dirubah menjadi kasrah. Nah, seperti di situ aslinya hadarat al bintu. Nah, bertemu sukun ta dengan sukun alif lam. Sehingga sukun yang di depan diganti menjadi kasroh. Oleh karenanya dibaca hadorotil bintu. Nah, aslinya hadorot. Ada tak sukun menandakan pelakunya adalah perempuan. Dan di sini jelas pelakunya adalah albint. Iya kan? Anak perempuan. Berarti kalau di Irab albint, di situ adalah fa'il marfu, tanda rofaknya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad, dari jenis isim mufrad. Kalau dalam bahasa Arabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ala akhirihi atau dhammatun dhahirah li'annahu ismul mufrad. Nah, ringkasnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya hadharal waladani hadharatil bintani. Nah, ini untuk contoh ketentuan nomor 5. Nah, ketentuan nomor 5. Dan sekaligus nomor 6 ya. Sekaligus nomor 6. Nah, bahwasannya kalau pelakunya itu perempuan, maka harus ditandai dengan tak sukun. Nah, kemudian yang keenam, di sini pelakunya dari isim mufrad, musanna atau jamak ihwan. Musanna, ya kan? Ditandai dengan alif dan nun pada akhirnya. Nah, isim musanna. Namun, fi'ilnya tetap mufrad, yaitu hadara apabila mudhakar, hadarat apabila mu'annas. Nah, tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau mungkin nanti jama'. Kalau kita i'rab al-waladani dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, al-waladani fa'ilun marfu, tanda rofaknya adalah alif pengganti dari dhammah karena dia dari isim musanna. Nah, kalau lebih lengkapnya nun itu iwadun anit tanwin. Nah, dia pengganti dari tanwin. Nanti tapi enggak usahlah. Itu sendiri nanti insyaallah pada jenjangnya akan dibahas. Kemudian hadaratil bintani, bintani di i'rab marfu' wa fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah alif pengganti dari dhammah karena dia dari isim musanna. Kalau dalam bahasa Arabnya al-bintan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'ani dhammah li'annahu ismul musanna. Berikutnya yadhhabu al-auladu tadhhabul banatu. Nah, yadhhabul auladu tadhhabul banatu. Ini sebenarnya sambungan contoh yang baris kedua yang kita baca tadi. Yaitu apa? Meskipun fa'ilnya jama' al-aulad, ya kan? Atau al-banat, maka fi'ilnya tetap mufrad. Apakah itu huwa atau hiya? Ya kan? Dia laki-laki atau dia perempuan. Meskipun pelakunya itu banyak. Seperti contoh, yadhabul auladu. Nah, yadhabul auladu. Al-aulad jama' dari walad. anak-anak, al-banat jamak dari bint, anak perempuan. Nah, namun fi'ilnya tetap yadhabu tadhabu. Yadhabu huwa tadhabu hiya. Nah. Kemudian di situ untuk tadhabul banatu, di situ fa'ilnya adalah perempuan. Sehingga fi'ilnya harus diberi tanda perempuan, yaitu tak di awal fi'il mudhari. Tak di awal fi'il mudhari. Kemudian berikutnya, sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun, ini contoh untuk ketentuan nomor 7. Nah, yaitu terkadang, apa tadi? Fi'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, objek atau korban. Nah, antum perhatikan di situ, sa'alan nabiyya rajulun. Artinya, seseorang bertanya kepada nabi. Yang pertama, siapa di situ pelakunya? Rajul, iya kan? Karena yang bertanya adalah rajul. Yang menjadi korban, yang ditanya siapa? Adalah nabi. Tapi nabi, lafadz nabi situ didahulukan sebelum fa'ilnya. Padahal fa'ilnya adalah rajulun. Secara asal memang susunan itu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul, iya kan? Kata kerja, pelaku, kemudian objek. Iya kan? Secara usulan, secara asal seperti itu. Namun tidak menafikan objek kadang didahulukan sebelum di depan dari fa'ilnya. Nah, sehingga tidak mengapa yang demikian seperti contoh di sini. Sehingga terkadang pula demikian. Untuk mengetahuinya mana? Maka harus dilihat dengan makna. Dengan makna. Tapi nanti kalau seandainya antum sudah istilahnya bahasanya mutqin di dalam i'rab dan tanda-tanda i'rabnya, maka antum bisa melihat dengan sendirinya, oh rajulun di sini fa'il. Tidak mungkin an-nabi di situ sebagai fa'il. Kalau rajul ini sebagai maf'ul, sebagai korban, bacanya harus rajulan. Harus ada alifnya di belakang itu. Nah, itu kalau sudah istilahnya antum sudah mutqin di dalam tanda-tanda i'rabnya. Nah, sehingga kalau di i'rab, sa'alan nabi ya rajulun, rajulun fa'il, marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah, karena dia dari isim mufrad. Nah, berikutnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ini adalah contoh untuk ketentuan nomor 3 dan nomor 7. Nah, nomor 3 yaitu fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kala terselang oleh kalimat lain. Nah, kita terjemahkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, dalam kalimat ini siapa yang takut ikhwan? Adalah al-ulama. Sehingga al-ulama adalah fa'il, pelaku. Yang ditakuti siapa? Adalah Allah. Berarti Allah ini sebagai lafadz jalalah, sebagai korban, ya kan? Sebagai maf'ulun bi. Namun antum perhatikan al-ulama letaknya di belakang, ya kan, terpisah oleh beberapa kata di situ. Allah min ibadi dan hi, empat kata, ya kan, didahului oleh empat kata. Menunjukkan apa? Bahwasannya fi'il, fa'il itu tidak selalu bergandeng dengan fi'il. Kata kerjanya adalah yakhsha, takut. Tapi pelakunya di belakang. Nah, memang demikian di dalam bahasa Arab, sehingga semua diketahui dengan maknanya. Kalau mau dikatakan Allah sebagai fa'il, wah ini rusak maknanya. Innama yakhshallahu, seandainya dibaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya Allah takut dari hamba-hambanya itu, takut kepada ulama. Nah, tidak mungkin Allah takut kepada para ulama. Yang takut, yang ditakuti itu adalah Allah, sehingga yang takut itu adalah makhluk, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ulama kalau di i'rab, fa'ilun marfu'un, tanda rofa'nya adalah dhammah, karena dia dari apa ini, jama'? Jama' apa ikhwan? Jama' apa ini al-ulama? Jama' mudzakkar salim, mu'annats salim, atau jama' taksir, atau jama' apa ini? Jama' taksir. Nah, kalau jama' mudzakkar salim tidak mungkin, karena jama' mudzakkar salim itu diakhiri wawu dan nun. Mau dikata jama' mu'annats salim juga tidak mungkin, karena jama' mu'annats salim itu diakhiri alif dan ta. Alif dan ta. Nah, kalau bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim, ya tinggal satu, yaitu jamak taksir. Nah, mufradnya alimun, jamaknya adalah ulama. Kemudian berikutnya, sa'alani dzata yaumin rajulun. Telah bertanya kepadaku dzata yaumin, di suatu hari, rajulun, seseorang. Ya, ini seseorang di suatu hari bertanya kepadaku. Fa'ilnya yang mana, ikhwan? Hah? Siapa yang bertanya di sini? Seseorang, yaitu rajulun, laki-laki, ya kan? Berarti dia fa'il. Fi'ilnya sa'ala, bertanya atau meminta. Disela oleh berapa kata di situ? Ni dzata yaumin, 3 kata. Iya kan? 3 kata, padahal fa'ilnya di belakang. Nah, berarti apa? Tidak mesti harus nyatu menjadi satu. Nah. Rajulun fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma karena dia dari isim mufrad. Jamaknya rijalun. Berikutnya, la yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Nah, al-mu'minun ini sebagai fa'il. Namun ini sebenarnya pembahasan ini. Kalau mau dikata, siapa yang tidak masuk surga? Al-mu'minun. Iya kan? Tidak mungkin. Iya kan? Konteks kalimatnya apa? Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang-orang beriman. Kalau mau diterapkan kaidah yang kita sebutkan tadi, siapa yang tidak masuk surga? Nah, siapa di situ? Mau dikata al-mu'minun? Tidak mungkin. Namun ini sendiri babnya sendiri. Nah, babnya tersendiri. Ini nanti terkait dengan al-istisna, pengecualian. Nah, al-istisna itu termasuk di antara yang menjadikan kata itu negatif. Yang pertama negatif dengan penafian, tidak masuk ke dalam surga. Yang kedua negatifan dengan illa. Negatif ketemu negatif menjadi apa? Positif, iya kan? Nah, sehingga yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang beriman. Nah, ini pembahasannya sendiri. Namun kalau mau dipaksakan secara i'rab, ya al-mu'minun ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Marfu, tanda rafa'nya adalah apa, ikhwan? Ada yang ingat? Tanda rafa'nya adalah wawu, pengganti dari dhammah karena dia dari jamak mudzakkar salim. Kemudian berikutnya, wa idz btala ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Rabb-nya ibtala, ibtala itu menguji. Dari kata bala, bala itu ujian, musibah, ya kan? Ibtala menguji. Dan ingatlah ketika Rabbuhu, ibtala Rabbuhu, ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya. Siapa yang menguji, ikhwan, sini? Yang menguji adalah Allah, Rabb, ya kan? Oleh karenanya dibaca Rabbuhu. Tidak dibaca Rabbahu, tidak dibaca Rabbihi, karena dia sebagai fa'il. Dibaca Rabbuhu, berhubung di sini adalah isim mufrad. Ya kan? Berarti kalau di i'rab, Rabbuhu, ini Rabbu sebagai fa'il, marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, karena dia dari isim mufrad. Nah. Berikutnya, qad ja'akum rasuluna. Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kalian, rasul kami. Mana fa'ilnya, ikhwan? Hah? Telah datang kepada kalian rasul kami. Siapa yang datang? Rasul. Iya kan? Yang datang adalah rasul. Berarti rasul ini sebagai fa'il. Oleh karenanya dibaca rasuluna. Tidak dibaca rasulana atau rasulina. Dibaca marfu rasulu dengan dhammah. Berhubung dia adalah isim mufrad. Sehingga kalau dibaca rasulu di i'rab, rasulu fa'il marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia dari isim mufrad. Nah, antum perhatikan juga contoh yang pada halaman tadi sebelumnya. Contoh nomor 2 pada halaman 35. Hadarul waladani dengan hadaratil bintani. Nah, al-waladani itu adalah isim mutsanna. Isim mutsanna kadang al-waladan, kadang al-waladain. Nah, iya kan? Al-waladan, kadang al-waladain. Nah, berhubung di sini al-waladan sebagai yakni isim mutsannanya adalah fa'il, sehingga harus dibaca al-waladan. Tidak boleh kita mengatakan hadarar walidain. Waladain. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena waladain itu bisa jadi dia mansub, bisa jadi dia majrur. Sedangkan fa'il itu harus marfu dengan tanda alif. Berhubung karena dia berhubung adalah isim mutsanna. Sehingga antum perhatikan di situ dari contoh yang di depan sampai terakhir, fa'ilnya seluruhnya adalah isi apa namanya? Marfu. Dari berbagai macam jenisnya. Dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan di sini tidak disebutkan jamak mu'anas salim. Ya kan? Kalau jamak mu'anas salim jelas. Juga kalau ketika fa'il, dia harus marfu dengan tanda dhommah. Bisa antum melihat tanda-tanda rofak pada tabel yang sudah kita lewati dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di situ ada tamrin ya. Ada tamrin, latihan. Antum, yakni persiapan saja di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita baca. Untuk tamrin yang pertama, di situ sahih matarahu ghalaton. Sahih, benarkan. Matarahu, apa yang kamu lihat, ghalaton. Ada kekeliruan. Jadi semua nomor 1 sampai nomor 10 itu salah semua ya. Kalau antum baca seolah-olah benar, berarti antum yang salah. Karena semuanya ini salah. Kalau antum baca benar, antum yang salah. Nah, semuanya ini salah ini. Nah, cuma antum cari mana salahnya, kemudian sahih, dibenarkan. Kalau dicetakan baru, sahih mataroh khata'an. Oh, god khata'an, sama. Khata' ghalaton. Khata' itu kesalahan, ghalaton itu kekeliruan. Nah, sama. Kemudian yang kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini berarti pengarang kitab ini sudah menganggap antum sudah bisa bahasa Arab. Jadi di sini ada 6 soal bahasa Indonesia, antum tinggal merubah menjadi bahasa Arab. Silakan buka kamus, tapi jangan dibuka Google Translate ya. Nah, Google Translate enak, tinggal antum mencatat langsung muncul sendiri ya, langsung catat. Nah, aneh mananya kalau pakai Google Translate. Iya, kadang-kadang nyeleneh dia, kadang-kadang nyeleneh. Kaidah-kaidahnya kadang tidak menentu. Nah, kalau antum silakan baca kamus, apakah kamus memang kitabnya atau kamus ya ini digital di HP, yang jelas jangan lihat Google Translate. Nah, jangan. Tapi ada catatan di situ, dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja. Nah, dahulukan kata kerja, kemudian subjeknya atau fa'ilnya. Nah, ini antum persiapan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan bersama-sama. Baik, kita cukupkan sampai sini, Ikhwan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau seandainya pertemuan berikutnya selesai, kita masuk ke jenis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.